Bismillahirrahmanirrahim. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا كتاب شرح العقيدة الوسطية. العقيدة الوسطية هو كتاب من إجابة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حينما سأله أهل الواسط. إذن الواسط هو اسم البلاد، اسم المكان البلاد، يقال له بلاد الواسط، بلاد الواسط. طيب، بقدرة الله، بتوفيق الله، أن هذه العقيدة أيضا عقيدة الوسط، وسط بين الإفراط والتفريط. فلذلك يقول العلماء عن العقيدة الواسطية بمعنييه: الأول أنه تلخيص من عقيدة أهل السنة والجماعة اقتصارا اقتصره شيخ الإسلام ابن تيمية من سؤال أهل الواسط، من سؤال أهل الواسط. جاء أهل الواسط إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وهو مسجون في السجن، قالوا يا شيخ يا الإمام، أسألك عن عقيدة أهل السنة والجماعة الذي إذا اعتقدنا وآمنا بها وتمسكنا بها سلمنا في الدنيا من الضلال وسلمنا في الآخرة من العذاب. فأجاب رحمه الله: هذه عقيدة أهل السنة والجماعة الناجية، هذه الفرقة عقيدة الطائفة المنصورة، عقيدة الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. يعني أجاب رحمه الله أن الذي سيذكره هو من عقيدة الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. لذلك يقال عقيدة الوسطية، هي عقيدة أهل السنة والجماعة الذي اختصرها شيخ الإسلام لأهل الواسط. وأيضا الثاني أن هذه العقيدة الوسطية أي عقيدة الوسط، وسط بين إفراط والتفريط. أي عقيدة الوسط. بارك الله فيكم. ثم شرحها هذه الأصول المختصرة min aqidati al-sunnati wal jamaah, syarahaha man? Syekh Muhammad Khalil Harras. Syekh Muhammad Khalil Harras. Ikhwan ibn a'azakumullah wa ikhwan at-talaba rahimani wa rahimukumullah. Bada'a fil awal muqaddimah min Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullahu ta'ala. Qala alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim malik yaumiddin wassalatu wassalam ala asrafil mursalin nabiyyina Muhammadin abdillah wa rasulihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. فلما كانت العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية من أجمع ما كتب في عقيدة أهل السنة والجماعة مع اختصار في اللفظة ودقة في العبارة مفهوم؟ مفهوم؟ لا أحد يجيب. فهمتم ولا لا؟ طيب kita ulangi dengan bahasa Indonesia karena waktunya sedikit, tinggal tersisa berapa menit saja. Barakallahu fikum. Ringkasnya apa yang saya sampaikan tadi adalah bahwa kitab ini yang terkenal dengan nama Aqidah Wasithiyah adalah jawaban dari pertanyaan penduduk Wasit. Datang penduduk Wasit kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan bertanya, kami ingin mengetahui prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah secara ringkas, yang kalau kami berpegang dengannya, kami selamat. Selamat di dunia dari kesesatan, dan selamat di akhirat dari azab Allah SWT. Maka dijawab oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dengan jawaban yang ringkas ini. Inilah aqidah al-firqatun najiyah al-mansurah ila qiyamis sa'ah ahli sunnati wal jama'ah. Yaitu beriman kepada Allah dan nama-namanya dan keesaannya dan sifat-sifatnya dan seterusnya. Diawali dengan kalimat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala setelah mukaddimah tentunya, setelah memuji Allah dan menyanjungnya, maka beliau menyatakan amma ba'du. Setelah itu beliau berkata, hadza i'tiqadul firqatin najiyah. Hadhihi hadza aqidah hadza i'tiqad al firqatin najiyah al mansurah ila qiyamis sa'ah. أهل السنة والجماعة. طيب perhatikan kalimat beliau, هذا اعتقاد الفرقة ناجية. Inilah keyakinan golongan yang akan selamat, yang mansurah, yang ditolong sampai hari kiamat, selalu mansurah ila qiyamis sa'ah, yaitu ahli sunnati wal jama'ah. Sehingga tiga kalimat ini menggambarkan satu golongan, golongan yang selamat, golongan yang ditolong, golongan ahli sunnah pengikut al jama'ah, hadhihi al-ashya barakallahu fikum sifat min sifati hadhihi al-firqah. Sifat min sifati hadhihi al-jama'ah. Sifat dari sifat-sifat ahlul jamaah yang akan selamat, yang akan ditolong, itu ahlus sunnah wal jamaah. Berkata Syekh Khalil Harras dalam syarahnya atau dalam muqaddimah syarahnya, kata beliau setelah mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin wassalatu wassalam ala asrafil mursalin nabiyyina Muhammadin abdillah wa rasulihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kata beliau, amma ba'du. Ketika akidah al-wasatiyah merupakan, atau yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, merupakan min ajma'i ma kutiba fi aqidati al-sunnah wal jamaah. Akidah wasatiyah, kata beliau, di antara kitab-kitab yang paling lengkap dalam membahas akidah ahlu sunnah wal jamaah. Walhamdulillah, tentunya dalam menulis akidah atau ringkasan akidah ahlu sunnah sangat banyak. Dan kalian jangan terkecoh dengan judul-judulnya, karena kadang-kadang judulnya hanya mengingatkan mengapa kitab itu ditulis, atau siapa yang menulis, atau dari mana dia tulis. Sehingga judulnya berbeda-beda. Tidak sama akidah al-sunnah wal jamaah, tidak. Sekarang di sini kita dapatkan akidah al-wasitiyah judulnya. Tetapi di dalam tulisannya Syekh alim yang lain berbeda. Justru judulnya akidah tahawiyah. Judulnya beda. Ini akidah wasitiyah, itu akidah tahawiyah. Seakan-akan dua perkara yang berbeda. Padahal sama-sama membahas tentang akidah al-sunnah wal-jamaah. Yang ini karena dari pertanyaan penduduk wasit. Yang itu karena yang menyusun dan meringkasnya adalah Abu Ja'far al-Tahawi. Maka dikatakan akidah tahawiyah. Sedangkan kita kaji pula di tempat lain kitab akidah ar-raziyain. Padahal isinya juga sama, akidah al-sunnah wal jamaah. Tetapi mengapa namanya ar-raziyain? Karena ditulis atau diambil dari dua sumber, dua imam yang dua-duanya dari Rai, daerah Rai. Ulama dari daerah Rai dinisbatkan dengan ar-razi, Abu Zur'ah ar-razi dan Abu Hatim ar-razi. Maka dikatakan akidah ar-raziyain. Kadang pula dikaitkan dengan sunnah. Karena isinya prinsip-prinsip sunnah, maka dijuluki kitabnya Syarhus Sunnah. Kitab As-Sunnah, Imam Ahmad rahimahullah. As-Sunnah atau Usul Sunnah Imam Ahmad. Dan As-Sunnah dari Abdullah, anaknya Imam Ahmad, juga As-Sunnah. Dan juga Syarhus Sunnah Imam Al-Barbahari. Dan juga apalagi? I'tiqad Ahli Sunnah oleh Imam Hibatullah Al-Lalikai. Judulnya berbeda-beda, tetapi pembahasannya adalah meringkas prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang alhamdulillah tidak ada pertentangan di antara mereka. Hanya ada yang membahasnya lengkap, ada yang kurang lengkap, ada yang ditekankan dalam masalah ininya, ada yang ditekankan dalam masalah itunya. Baik, mafhum? Bukan bertentangan. Kalau kita katakan bahwa prinsip-prinsip akidah al-sunnah itu 10 misalnya, Imam Fulan membahas 7. Yang 3 belum disinggung. Wallahu ta'ala alam, mungkin belum sempat atau tertinggal. Nanti yang lain membahas 5, tapi 3 itu ada di dalamnya. Paham? Ada lagi yang membahas sebagian dan kemudian ditekankan pada satu masalah. Lebih panjang, lebih lebar, lebih dalam. Mengapa? Karena saat itu, di masa itu, perkara ini yang ditentang oleh ahlul bid'ah. Misalnya, masalah asma dan sifat. Sehingga, dibahas masalah prinsip tauhid, rububiyah, uluhiyah, dan sebagainya, dibahas. Tapi secara ringkas, sampai ketika bicara asma dan sifat, hampir separuh kitab isinya masalah itu. Dengan rinci. Karena yang dihadapi itu. Ada lagi yang justru membahasnya masalah tauhid dari sisi uluhiyah dan rububiyahnya lebih dalam. Seperti yang kalian baca Aqidah Fathul Majid. Kitab Fathul Majid, kitab tauhid. Apa tidak ada asma sifatnya? Ada enggak? Ada. Ada bab masalah asma dan sifat. Tapi hanya satu bab, sedikit saja. Tetapi dari awal sampai akhir bicara masalah uluhiyah. Sahih? Baik. Kata beliau, kata Syekh Khalil Muhammad Khalil Harras, bahwa kitab Aqidah Wasithiyah ini min ajma', min ajma', di antara yang paling lengkap. Ini bukan hanya kitab Wasithiyah, ada kitab-kitab lain yang lengkap, tapi di antara yang paling lengkap adalah Aqidah Wasithiyah. Bersama ringkasnya tulisan, tetapi lengkap isinya. Ma'ikhtisarin fil lafzah, dengan lafaz-lafaz yang ringkas, yang mudah dihafal. Wa diqqatin fil ibarah, dan dengan teliti kalimat demi kalimat atau ungkapan demi ungkapan sangat jeli. Wa kanat tahtaju fi katsir min mawadhi'ha ila syarah, sehingga diperlukan pada tempat-tempat tersebut penjelasan-penjelasan. Yang yujli ghawamidhiha, yang akan bisa menjelaskan apa yang tersamar padanya. Wa yuzihus sitar, dan bisa menghilangkan tirai yang menutupinya. An maknuni jawahiriha, untuk menyingkapkan mutiara-mutiara yang ada di dalamnya. Seperti itu tadi. Kalimat ringkas dari beliau. Hadza i'tiqadul firqatin najiyah al-mansurah ila qiyamis sa'ah al-sunnati wal jamaah. Ini kalimat masya Allah syarat dengan ilmu, padat, dan masing-masing kalimat memiliki dalil, sehingga perlu syarah. Kalau orang-orang yang tidak memiliki ilmu merasa biasa saja, tapi para ulama menyatakan ini tidak sembarangan. Beliau menyatakan hadhil firqatun najiyah, karena Nabi menyatakan sataftariqu hadhil ummah ila 73 firqah, karena Nabi menyatakan akan berpecah tujuh umatku menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu golongan yang selamat, yang najiyah, maka dijuluki firqatun najiyah. Al-mansurah ila qiyamis sa'ah, kenapa beliau katakan mansurah? Karena Rasulullah SAW bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi mansurun. Itu juga dalil lagi. Demikian pula ahli sunnati, karena Rasulullah SAW menyatakan bahwa di antara kalian nanti akan terjadi perpecahan, perceraian, pertikaian. Fa'alaikum bisunnati, atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Maka berpegang dengan sunnah itulah yang akan selamat, yang akan mansurah, yang akan najiyah adalah yang berpegang dengan sunnah. Wal jamaah, yang bersama jamaah, karena Nabi SAW menyatakan yang selamat adalah al jamaah. Ma ana alaihi wa ashabi. Masing-masing kalimat memiliki dalil, dalil, dalil, dalil. Masya Allah. Sehingga ada mutiara-mutiara yang berkilau di dalamnya yang tidak semua orang tahu. Taib, yahtaju ila madha? Ila syarah. Membutuhkan apa? Membutuhkan penjelasan dan syarah. Maka kalian akan dapati syarah-syarah Aqidah Wasithiyah ini banyak. Imam fulan, imam fulan, imam fulan mensyarah Aqidah ini. Termasuk yang mutaakhirin, ada syarahnya Syekh Utsaimin, ada syarahnya Syekh Shalal Fauzan, ada syarahnya Syekh Masyaikh kita, masya Allah, ulama. Termasuk Syekh Muhammad Khalil Harras. Ikhwan ibn a'azakumullah, kembali kepada ucapan beliau rahimahullahu ta'ala. Maka dengan syarah akan terlihat mutiara-mutiara yang indah yang terpendam di dalamnya. Wa yakunu ma'a dhalika syarhan ba'idan 'anil ishabi wat tatwil. Tentunya syarah yang ringkas, yang kita hindari pembahasan bertele-tele atau yang panjang lebar keluar dari masalah atau yang membosankan. Aku akan hindari syarah yang seperti itu. Hatta yula'im madarikat nasyi'in, kita hanya memperbanyak nukilan-nukilan penjelasan riwayat-riwayat agar semakin luas orang membacanya dan akan memberikan padanya zubdah, inti dari pembahasan yang ada di dalamnya. Demikian kata beliau sebelum menjelaskan prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Naktafi hadzal qadar wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran.